إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد kita sudah menyelesaikan membaca syarah hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Telah disebutkan pula bahwa lima perkara dari khasa'is, kekhususan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan pada hadis ini bukan batasan, dikarenakan kekhususan dan keutamaan beliau sangat banyak. Bahkan di antara para ulama ada yang sampai mengumpulkan 40 keistimewaan Nabi kita dibandingkan para Nabi yang lainnya. Dan satu keutamaan atau kelebihan saja dibandingkan yang lain itu sudah menunjukkan keunggulan, apalagi kalau sampai mencapai jumlah puluhan seperti itu. Dan dari sini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih utama, ya, dari hamba-hamba Allah secara mutlak melebihi keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hatta malaikat, ya, keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mereka. Tayib. Kemudian kita masuk hadis berikutnya. الحديث السابع والعشرون حديث ينك دوابل التجه قال الإمام السعدي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Bahasanya kekasihku, yani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan wasiat kepadaku dengan tiga perkara. Kemudian beliau menyebutkan tiga perkara tersebut. Siyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Untuk berpuasa tiga hari setiap bulannya. Berpuasa tiga hari setiap bulannya. Kemudian untuk melaksanakan dua rakaat salat duha. Kemudian beliau menyebutkan wasiat yang ketiga, untuk aku melaksanakan salat witir sebelum aku tidur. Tapi hadis ini muttafaqun alaih. Sebelum masuk ke syarah hadis, di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan awsani khalili. Ya, khalilku, yakni kekasihku, dan al-khullah ini adalah tingkat kecintaan tertinggi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan secara khusus tentang tingkatan cinta dan macamnya, di mana beliau menyebutkan tingkat tertinggi dari al-mahabbah adalah al-khullah. Oleh karena itu, terkait dengan mahabbah secara umum, setiap mukmin, setiap orang yang memiliki keimanan, ya, mereka adalah ahibba Allah, ya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, yang mencapai tingkatan khalil ya dari hamba-hambanya hanya dua yang Allah pilih, yakni Ibrahim alaihi salam dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyatakan, "Lau kuntum muttakhidan ya khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku menjadikan ya salah seorang antara kalian sebagai khalilku, ya, yang aku cintai dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan padanya, maka niscaya aku akan menjadikan ya Abu Bakar sebagai khalilku. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan pada hadis ini tentang keutamaan Abu Bakar. Ya. Jadi seandainya dibolehkan untuk menjadikan di antara manusia sebagai khalil, maka Nabi akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilnya. Nah, di sini bagaimana dengan di sini Abu Hurairah ya mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khalil. Ya. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa ya, terkait dengan Nabi tidak menjadikan seorang pun di antara manusia sebagai khalil ya. Sementara di sini Abu Hurairah menjadikan Nabi kita sebagai khalilnya karena permasalahannya berbeda. Ya, kecintaan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya adalah kecintaan yang harus dan pasti. Ya, tanpa pengecualian. Ya, karena beliau sebagai utusan Allah yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya, selainnya tidak ada jaminan. Ya. Sehingga bisa jadi ya keadaan seorang sekarang terlihat istiqamah, ternyata di saat yang lain sudah berubah. Ya, di saat yang lain berubah. Sehingga ketika seorang menjadikan ya selain ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil yang dicintai sepenuh hati yang tidak mungkin berubah. Ini berbahaya, ya. Sehingga ketika yang dicintainya itu sesat, dia pun akan ikut ya terbawa ke dalam kesesatan. Ya, adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, jelas seorang yang ya mendapatkan ya jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ya terjaga dari segala ya bentuk dosa. Baik. Insyaallah dipahami ya. Jadi menjadikan Nabi sebagai khalil ya, yang paling dicintai ya dari semua yang ada. Ya, tentunya karena ini bentuk salah satu di antara bentuk kecintaan kepada Allah adalah mencintai siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Terlebih dalam ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan kewajiban. Ini tentang permasalahan khalil. Jadi untuk kita bisa memahami ya bagaimana mengompromikan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan seorang pun di antara manusia sebagai khalil, dengan di sini Abu Hurairah menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil. Kemudian ya, kita masuk pada kalam Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Wasiyyatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa khitabuhu liwahidin min ummatihi khitabun lil ummati kulliha. ما لم يدل دليل على الخصوصية wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam serta khitab pembicaraan beliau yang terarah kepada salah seorang di antara umatnya merupakan khitab, yakni pembicaraan terhadap seluruh umatnya. Ya, selama tidak datang dalil yang menunjukkan akan kekhususan. Baik. Ya. Ini sebagaimana ya, disebutkan oleh para ulama usul bahwa al-ibrah bi umumil lafad ya, la bi khusus as-sabab. Bahwa ibrah ya, yang menjadi penilaian hukum itu dengan keumuman lafadznya ya, bukan kekhususan sebabnya. Dalam hal ini jika hadis ya disirakan dengan sabab al-wurud, sebab datangnya hadis itu. Ya, sebagaimana di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, memberikan wasiat kepada Abu Hurairah dengan tiga perkara ini. Meskipun yang mendapatkan wasiat secara langsung itu Abu Hurairah, bukan berarti hukum ini khusus untuk beliau. Tetapi berlaku pada ya seluruh umatnya, kecuali datang dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk yakni Abu Hurairah semata. Tapi sementara dalam hal ini tidak datang dalil yang menunjukkan tentang itu. Jadi berlaku secara umum atau dengan makna lain, ya, jika pada perkaranya di situ ada kondisi yang sama sebagaimana yang dihadapi oleh Abu Hurairah, maka berlaku hukum itu. Sebagaimana pada wasiat beliau untuk Abu Hurairah ya, melaksanakan salat witirnya sebelum tidur. Nanti akan kita pelajari. Kemudian kata beliau, فَهَذِهِ الْوَصَايَا الثَّلَاثُ مِنْ أَكَدِ النَّوَافِلِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ. Tiga wasiat ini termasuk dari ibadah-ibadah salat dan puasa yang sifatnya sunnah yang paling ditekankan. Jadi apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini merupakan perkara ibadah sunnah dari salat dan puasa yang termasuk yang paling ditekankan. Ya, sebagaimana kita ketahui wasiat ini bukan hanya sekedar perintah biasa. Ya, tetapi perintah yang sangat ditekankan. Dan kita tahu ya, sebagaimana umum kalau ada orang yang meninggal atau menjelang meninggalnya meninggalkan wasiat, dan itu suatu perkara yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan oleh yang diwasiat. Kemudian kata beliau selanjutnya, amma siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr fa innahu warada annahu ya'dilu siyamas sanati. Adapun berpuasa 3 hari dari setiap bulan, dan bulan dalam pembahasan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, ya, maka yang dimaksud adalah bulan-bulan Hijriyah, ya, bulan-bulan Hijriyah. Dalam perkara ini telah datang ini hadis yang menunjukkan bahwasannya berpuasa 3 hari dalam sebulan, dalam setiap bulannya, ini setara dengan puasa 1 tahun. Artinya setiap bulan 3 hari berpuasa, setiap bulan 3 hari berpuasa. Nah ini ya, setara dengan seseorang berpuasa selama 1 tahun penuh. Kata beliau, li'annal hasanata bi ashri amthaliha. Karena sungguhnya satu kebaikan itu bi asyri amsalihah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali semisalnya. Ini pada kadar yang paling ringannya dari suatu kebaikan yang dilakukan oleh Bani Adam, ya, oleh seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala membalasnya berapa kali lipat? 10 kali lipat. Dan ini keutamaan yang sangat besar, ya. Kemudian wasiyamu tsalatsi min kulli syahrin ya'dilu siyama syahri kullahu. Dengan demikian, berarti 3 hari dari puasa tersebut, ya, berpuasa 3 hari pada setiap bulannya, ya, ini setara dengan puasa 1 bulan penuh. Kenapa? Karena 1 hari sebanding dengan 10 hari. Berarti kalau 3 hari sebanding dengan 30 hari. Dan bulan-bulan dalam Hijriah antara 29 dan 30. Sehingga, ya, ketika seorang setiap bulannya menjalankan puasa sunnah 3 hari ini, ya, maka seakan dengan itu dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Kemudian dalam ta'liq itu, ya, pada nomor 2, ya, disebutkan lima akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, ini pendalilan tentang bahwa puasa tersebut setara dengan yakni puasa 1 tahun penuh. Wal lafzu lahu, yakni li muslimin, min hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah bin Amr innaka la tasumud dahr wa taqumul lail wa innaka idza fa'alta dhalika hajamta Allahu al-ain, ya, wa nahikta la sama man sama al-abad sawmu thalathati ayyami min ashar sawmu syahri kulli. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, wahai Abdullah ibn Amr, ya, kita tahu beliau rahim, beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang sangat semangat di dalam menjalankan ibadah, ya, sampai-sampai ketika minta bimbingan tentang puasa sunnah, ya, beliau ditunjuki dengan puasa, ya, 3 hari, ya, dan sebulan, kemudian minta yang lebih dari itu karena beliau merasa mampu, ditunjuki puasa Senin dan Kamis, beliau minta yang lebih daripada itu, ya, sampai, ya, ditunjuki puasa Daud, beliau menyatakan saya masih sanggup yang lebih dari itu. Nah, di sini pada hadis ini, ya, Nabi menyatakan sesungguhnya engkau wahai Abdullah bin Amr, engkau berpuasa dahar, ya, jadi, ya, puasa terus menerus, ya, tanpa berbuka, tanpa ada hari yang tidak berpuasa. Dan engkau di siang lain menjalankan salat malam. Kalau engkau terus menerus seperti itu, ya, engkau, yakni mengalahkan matamu. Sementara kita kan mata butuh haknya untuk tidur. Kalau setiap malam tidak tidur, ya, ini memudaratkan. Ya. Dan dengan itu kata beliau, engkau binasa. Tidak ada puasa yang seperti itu, ya. Yakni puasa terus menerus seperti itu. Ya. Kemudian beliau menyatakan puasa 3 hari dalam sebulan ini hakikatnya puasa 1 bulan penuh. Ya. Jadi jika seorang menginginkan untuk dia mendapatkan puasa pahalanya seperti puasa 1 tahun, ya, jangan melakukan puasa 1 tahun. Ya. Kenapa? Karena yang seperti itu tidak dicontohkan, tidak dilakukan, tetapi dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita. Apa itu? Berpuasa 3 hari dalam sebulan. Baik, dari sini kita, ya, mengetahui bagaimana agung dan mulianya syariat kita. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebankan kepada kita dengan syariat yang memberatkan. Demikian ya, mudahnya syariat ini. Sehingga seorang dengan berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, maka dia mendapatkan keutamaan ya, seperti puasa 1 bulan penuh. Sehingga jika setiap bulan yang dia menjalankan sunnah ini, dia seakan berpuasa selama 1 tahun penuh. Kemudian kata beliau selanjutnya, wasyari'atu mabnaha 'alal yusri was-suhulah wajanibul fasli wajanibul fadli fiha ghalibun. Dan syariat kita ini dibangun di atas yakni kemudahan, al-yusr was-suhulah sama'na ya, mudah di dalam memahaminya, demikian pula mudah di dalam mengamalkannya. Ini keistimewaan syariat kita. Kemudian di sisi yang lainnya ya, syariat kita didominasi dengan keutamaan ya. Sehingga kalau kita ya, mau mencari tentang fadailul a'mal, ketahuilah bahwa setiap dari amalan-amalan yang jelas sunnahnya itu sudah terangkum segala bentuk keutamaan yang kita inginkan. Baik fadilah itu berkaitan dengan kehidupan dunia ini ya, lebih-lebih kehidupan akhirat. Itu dengan hadis-hadis yang sahih. Kita tidak butuh dengan hadis-hadis yang dhaif hati dalam permasalahan keutamaan amal. Karena sebagian berpendapat gak apa-apa untuk menyemangati walaupun itu hadis dhaif. Jadi kalau prinsip sebagian jamaah dakwah kan dhaif-dhaif juga hadis katanya. Ini tidak benar. Karena ya, walaupun itu babnya fadilatul a'mal ya, bukankah itu tetap kaitannya dengan keyakinan? Ketika seorang mendengar ini ya, tentang keutamaan misalnya berpuasa demikian, dia akan ya, berkeyakinan bahwa dengan menjalankan itu dia akan dapatkan pahala seperti yang disebutkan dalam hadis itu. Bagaimana kalau hadisnya dhaif? Ya. Ini. Kemudian wa hadha al-amal yasirun ala man yassarahu Allah alayhi. Dan amalan ini merupakan amalan yang mudah, tetapi diingat bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuknya. La yashukku 'alal insan. Ya. Jika diperhatikan ini sesungguhnya amalan yang tidak memberatkan bagi seorang. Wa la yamna'uhu al-qiyam bi syai'in min muhimmatihi. Seorang yang mengamalkan ini sungguhnya tidak menghalangi dia untuk dia menjalankan tugas-tugas pentingnya, baik itu mencari nafkah ataupun tugas yang lainnya. Sebagai contoh misalnya, antum ya yang bekerja di sini kan ada hari liburnya ya, betul? Ya. Kalau ada mungkin, oh saya tiap hari harus kerja, ya. Coba manfaatkan hari libur. Dalam sepekan ada berapa? 1 kali. Dalam sebulan ada 4 kali. Kalau masa liburan ini dimanfaatkan untuk menjalankan ini, ya, mengganggu pekerjaan lah ini. Ya? Tidak ya? Ya. Jadi sesungguhnya amalan ini, baik, bukan suatu amalan yang berat yang sampai menghalangi seorang dari tugas-tugas pentingnya mencari nafkah ataupun yang lainnya. Wa ma dzalika fa fihi hadzal fadl azim. Bersamaan dengan ringannya dari sisi mengamalkan ini, padanya ada keutamaan yang demikian besar. Li anna al 'amala kullama kana atwa'a lir rabbi wa anfa'a lil 'abdi kana afdhala mimma laysa kadzalik. Kata beliau, dikarenakan suatu amalan ya, semakin amalan itu, ya, tingkat ketaatannya kepada Ar-Rabb itu semakin tinggi. Demikian pula tingkat manfaatnya semakin besar bagi seorang hamba, maka amalan yang seperti itu lebih utama dibandingkan amalan-amalan yang lainnya. Jadi dari sini juga menunjukkan bahwa keutamaan dari amalan-amalan yang disyariatkan itu bertingkat-tingkat. Dan terkait dengan puasa, ya, 3 hari dalam sebulan ini, maka yang lebih utamanya, ya, jika dijalankan pada apa yang dikenal dengan ayyamul bidh, ya. Jadi pada tanggal berapa? 13, 14 dan 15. Ya. Adapun jika seseorang mengalami kesulitan dari tanggal-tanggal tersebut, ya, sebagaimana tadi, bisa dilakukan pada hari-hari yang lainnya. Ya, tidak harus berturut-turut, bisa terpisah-pisah mana yang lebih mudah baginya. Kemudian kata beliau selanjutnya, faqad sabata al-hasl ala takhsisi siddatin min Syawwal wa siyami yawm Arafah والتاسع والعاشر من المحرم والاثنين والخميس. Berikutnya beliau menyebutkan tentang beberapa ibadah puasa yang lainnya yang disunnahkan dalam syariat ini. Dan telah sabit, telah sahih adanya hasungan, dorongan untuk melaksanakan jadi puasa yang dikhususkan pada 6 hari dari bulan Syawal. Puasa 6 hari dari bulan Syawal. Ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan pada ta'liq di situ, yang pertama dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasyamid dahr." Barang siapa berpuasa bulan Ramadhan, ya, kemudian dia ikutkan dengan puasa Ramadhan ini puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka puasanya seperti siyamud dahr, yakni puasa 1 tahun penuh. Baik, ya. Ini tentang keutamaan 6 hari di bulan Syawal. Bagaimana, yakni rincian, kok bisa seseorang berpuasa dalam yakni 6 hari bulan Syawal yang diikutkan dengan puasa bulan Ramadan seperti puasa 1 tahun penuh? Jawabannya sebagaimana tadi. Jadi satu amalan, ya, dibalas dengan 10 kali lipat. Ya, jika seorang menjalankan puasa 1 bulan, maka pahalanya seperti 10 bulan. Kemudian 6 hari ini seperti 60 hari. 60 hari berapa bulan? 2 bulan. Jadi 10 dengan 2, 12. 1 tahun ada 12 bulan. Ya, bisa dipahami ini, ya. Kemudian berikutnya, wa siyami yawma Arafah. Demikian pula pengkhususan puasa di hari Arafah. Ya, puasa di hari Arafah ini tanggal 9 Zulhijjah. Demikian juga berpuasa di tanggal 9 dan 10 dari bulan Muharram, yang dikenal dengan Yaumut Tasu'a dan, ya, Asyura. Demikian pula, ya, puasa hari Senin dan Kamis. Puasa di hari Senin dan Kamis. Ini beberapa dari puasa-puasa ya, yang sunnah, yang sangat dianjurkan di dalam syariat ini. Ya. Kembali kali ini bahwa amalan-amalan yang disyariatkan ini sesungguhnya ya amalan yang mudah. Namun ya hal yang demikian kembali pada siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Oleh karena itu hendaklah kita banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam mengamalkan apa yang telah diperintahkan dalam syariat ini. Karena suatu amalan walaupun ya sepintas selalu sesuatu yang remeh, namun kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak mampu untuk melakukannya. Ya, sebagai contoh misalnya ya, kita tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang hamba yang telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Bersamaan dengan itu beliau dalam sehari semalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pada sebagian riwayat 70 kali. Ya, riwayat yang lain 100 kali. Ya, sebenarnya selalu ini suatu yang mudah saja istighfar segitu. Ya, sudahkah kita ya, yang tidak ada jaminan ya, pengampunan dosa yang akan datang ya, itu melakukannya seperti ini. Sementara dalam pandangan kita itu mungkin sesuatu yang ringan, remeh saja istighfar 100 kali. Oleh karena itu, sekali lagi banyak-banyak kita mohon pertolongan kepada Allah ya, agar Allah memberikan kemudahan dalam kita menempuh amal-amal salih. Ini yang sementara kita pelajari. Wallahu ta'ala alamissawab.